Mitra bisnis, RUU pornografi yang telah dirancang dan dibahas oleh DPR selama lebih dari 10 tahun, akhirnya disahkan oleh Rapat Paripurna DPR 30 Oktober lalu. Pada saat itu, hanya fraksi PDIP dan PDS yang tidak ikut memutuskan pengesahan itu mengingat keduanya sudah walk out pada awal sidang. Sementara 8 fraksi lainnya, secara aklamasi menyetujui pengesahan RUU pornografi menjadi undang-undang. Padahal sebelum rapat paripurna tersebut, masyarakat Bali dan juga sejumlah daerah lainnya telah menyatakan penolakannya. Namun DPR sepertinya tidak bergeming atas penolakan-penolakan tersebut. Untuk membicarakan fenomena tersebut, segera kita akan berbincang dengan Butet Kartarejasa. Mas Butet, apa pendapat Anda tentang undang-undang pornografi yang baru disahkan itu, Mas? Sebenarnya di dalam kehidupan di Indonesia ini kita sudah mempunyai KUHP, di mana di dalamnya itu mengatur juga soal pornografi. Saya tidak ngerti kenapa mesti ada undang-undang khusus tentang hal ini. Kita sudah punya KUHP, ya sudah, itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Kalau kemarin itu tidak efektif, berarti bukan yang salah undang-undangnya, tapi yang salah adalah pelaksananya. Pelaksananya tidak bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Nah, sekarang laksanakan semuanya. Itu sudah diatur semuanya di sana. Nah, saya justru khawatir kalau undang-undang pornografi itu sebenarnya tujuannya bukan untuk mengatur pornografinya sendiri. Saya sendiri jelas, saya itu anti-pornografi. Yang saya persoalkan adalah kenapa undang-undang itu harus ada. Saya melihat di situ ada satu tafsir-tafsir yang sangat ngeres. Tafsir-tafsir yang kurang benar. Tafsir-tafsir itu apa saja, Mas Butet? Kalau saya baca pasal-pasal dalam RUU pornografi ini, itu pertama-tama adalah mengesankan bahwa itu dibuat dengan cara berpikir yang aneh. Misalnya, disebutkan bahwa materi seksual adalah bla bla bla bla bla bla, kecuali adat istiadat, kesenian tradisional, lalu lain-lain. Dari cara menulis ini, itu seakan-akan si pembuat undang-undang mengatakan bahwa si adat istiadat dan kesenian tradisional itu levelnya adalah pornografi, karena dia adalah bagian dari perkecualian. Ini kan cara berpikir yang keliru. Kemudian undang-undang sendiri itu semua multi tafsir dan perlu penjelasan tambahan. Yang namanya undang-undang itu harus fix, harus final. Kalimat itu harus final dan tidak bisa melahirkan tafsir yang lain kecuali satu tafsir. Begitu undang-undang itu memberikan ruang tafsir yang berlebihan, maka siapapun bisa menafsir. Dan penafsir yang terkuat, maksudnya adalah kekuatan tertentu yang dominan, yang mayoritas, itulah yang menang. Menang menafsirkan, yang lainnya kalah. Nah kalau negeri ini hidup dengan landasan undang-undang yang seperti itu artinya mengakomodasi yang mayoritas. Yang minoritas pasti akan tergencet. Minoritas itu dalam banyak hal, minoritas ekonomi, minoritas agama, minoritas etnik, itu akan tergencet oleh yang kuat. Ini yang tidak bisa dibenarkan. Dan itu sebabnya harus ditinjau, saya minta untuk ditinjau kembali. Demikian Butet Kartarejasa. Saya Dinda Natasha.